sore yang sejuk. Di balik kaca pintu, kulihat engkau tersenyum. Waktu itu dalam hati aku bertanya, ingin aku titip salam dalam angin yang berhembus. Di keramaian itu kan ku coba, aku ingin bersamamu. Mungkin hari ini, mungkin hari nanti. Ingin aku titip salam dalam angin yang berhembus. Di keramaian itu kan ku coba, kan ku coba. Oh Rinda, aku ingin bersamamu. Oh Rinda, aku ingin bersamamu. Mungkin hari